الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qol, di mana beliau bersabda, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hima." Pada suatu hari aku berbonceng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengendarai keledai tersebut, kemudian Mu'adz bin Jabal di belakang beliau. Faqala li, "Ya Mu'adz, atadri mahaqqullahi 'alal ibad wa mahaqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hambanya atas Allah? Maka Mu'adz berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah bahwa mereka harus beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah terhadap suatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh atau ya tidak Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya sendiri untuk tidak mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Apakah boleh jika aku mengabarkan berita ini kepada orang-orang?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La tubasyirhum fayattaqilu." Janganlah kabarkan kepada mereka sehingga mereka menjadi bersandar pada hal ini. Ya. Maka di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa kandungan dari hadis ini, di mana kita mempelajari bahwa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipenuhi oleh hambanya adalah tauhid. Tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna ibadah yang sesuai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka ya kaum muslimin insyaallah telah mengetahui apa saja yang atau prinsip apa atau kaidah-kaidah mendasar, prinsip-prinsip dasar di akidah, di tauhid, insyaallah kaum muslimin telah mengetahuinya. Bahwa ya kita tidak boleh melaksanakan ibadah, mengarahkan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin adalah ya apakah apa sajakah ibadah itu? Apa sajakah yang merupakan ibadah? Ya, apa saja yang merupakan ibadah? Sehingga ketika seseorang misalnya mereka kemudian ya meminta syafaat kepada selain Allah atau misalnya menyembelih kepada selain Allah, maka ini tidak hanya sekedar pengagungan, tidak hanya sekedar ta'zim, akan tetapi ini adalah ibadah. Ya, menyembelih kepada selain Allah yang berupa mendekatkan diri atau taqarrub itu adalah ibadah. Maka di sini terkait hadis ini penulis berkata, "Haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Wa hadzal haqqu tafaddala Allah bihi 'ala ibadi. Maka hak ini yaitu hak Allah ya atau hak hambanya atas Allah itu adalah ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Wa lam yujibhu 'alaihi ahad. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala hal ini. Ya, tidak ada yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala hal ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ya atau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di hadis ini, Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Maka di sini tidak ada yang mewajibkan Allah sama sekali, ya. Wa la tadhunnu anna qawlahu man la yushriku bihi syai'a annahu mujarradun 'anil ibadah. Ya. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali, maka janganlah dipahami bahwa ini ya berarti tidak berarti bahwa orang tersebut tidak harus melakukan ibadah. Ya, jadi kalau misalnya hanya sekedar tidak berbuat kesyirikan, maka ya jangan sampai kita berpikir bahwa orang tersebut ya tidak melakukan ibadah sama sekali. Ya, akan tetapi yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang tersebut selain beribadah juga ya tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ya, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ya'budu, tidak menyebutkan bahwa orang tersebut harus beribadah kepada Allah. Jadi, lafaz hadisnya Allah tidak akan mengazab ya orang yang tidak berbuat kesyirikan, maka ini maksudnya adalah orang tersebut harus beribadah juga, ya. Tidak boleh kita pahami hanya sekedar tidak berbuat kesyirikan. Kemudian, ya, di sini penulis kemudian menjelaskan tentang perkataan Mu'adz bin Jabal, afala ubasyirun nas? Ya, apakah aku ya boleh aku kabarkan kabar ini kepada orang-orang? Apakah boleh kukabarkan ya berita ini kepada orang-orang? Maka yang semisal ini ya ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal, kalau kita renungkan ya, maka informasi ini tidak banyak diketahui oleh para sahabat. Bahkan tidak diketahui juga oleh Mu'adz bin Jabal, ya. Informasi hak Allah atas hambanya itu adalah ya bahwa para hamba tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, itu insya Allah sudah diketahui. Tentunya itu sudah diketahui oleh para sahabat. Akan tetapi informasi bahwa hak hamba atas Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik, ini tidak banyak diketahui oleh para sahabat dan juga tidak diketahui oleh Mu'adz bin Jabal. Ya, maka itu mengapa Mu'adz bin Jabal kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala ubasyirun nas? Bolehkah aku kabarkan hal ini kepada manusia? Maka ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab di hadis tersebut, la tubasyirhum fayattakilu. Janganlah kabarkan hal ini ya sehingga mereka bersandar kepada ya kepada ilmu ini. Maka ini menunjukkan ya di antara faedah di dalamnya adalah ya ada sebagian ilmu yang boleh disembunyikan. Ya, ada sebagian ilmu yang boleh disembunyikan jika itu memberikan madarat yang besar. Ya, misalnya ketika misalnya ilmu tersebut disampaikan kemudian orang-orang salah paham, ya. Nah, gara-gara salah pahamnya ini kemudian menjadi suudzon atau menjadi kemudian ya ragu-ragu terhadap ya hadis atau terhadap Al-Qur'an, padahal itu gara-gara kesalahpahamannya sendiri, maka lebih baik tidak disampaikan. Karena yang namanya ilmu syar'i seperti misalnya akidah, tafsir, hadis, fikih gitu ya, itu memiliki marhalah-marhalah, memiliki kurikulum juga ya. Jadi memiliki requirements istilahnya ya. Jadi sebelum misalnya kalau di kampus, di kuliah, sebelum kita ngambil kuliah ini, kita harus ngambil dulu kuliah tertentu, kuliah sebelumnya sebagai background, itu namanya requirements begitu kan. Maka ketika seseorang dia tidak mengikuti kuliah sebelumnya, langsung mengikuti kuliah yang tinggi gitu ya, yang seharusnya di atasnya, ya, maka dia tidak akan paham. Atau kalaupun misalnya dia paham, tidak kita tidak bisa pastikan dia pemahamannya benar, ya. Karena requirement tidak dia ketahui terlebih dahulu. Maka demikian pula di agama Islam, di ilmu syar'i, seperti misalnya ketika kita menyampaikan ya dalam sebuah dalam ilmu fikih misalnya, ketika misalnya di masyarakat itu tidak terbiasa dengan perbedaan atau ikhtilaf fikhiyah, ya, perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih yang sifatnya ijtihadiyah, Kemudian kita sampaikan ada khilaf dalam suatu masalah. Dan kemudian ya, orang-orang yang tidak tahu bahwa itu adalah memang ada khilaf di kalangan para ulama mujtahidin dalam masalah tersebut, maka itu akan membuat ya rusuh, akan membuat gempar masyarakat. Ya, karena sifat manusia adalah memusuhi apa yang dia tidak ketahui, ya. Apa yang manusia tidak ketahui, maka dia akan antipati terlebih dahulu. Ya, jadi ketika misalnya kita mengajarkan ilmu syar'i harus memperhatikan masalah ini. Maka kita lihat ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk tidak menyampaikan ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Khawatir ya manusia akan bersandar pada ilmu ini sehingga mereka menjadi enteng, mengentengkan perkara agama, yang penting tidak berbuat syirik, kemudian mereka malas ibadah gitu ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz bin Jabal, akan tetapi pada akhirnya Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis ini. Ya, pada akhirnya Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis ini. Pada akhirnya kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melarang Mu'adz bin Jabal. Ya, jadi para sahabat seperti Mu'adz bin Jabal dalam kasus ini, mereka tetap meriwayatkan pada akhirnya di akhir-akhir hidup mereka dalam rangka supaya ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu Islam itu bisa tersampaikan seluruhnya kepada ya kaum muslimin setelahnya. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz bin Jabal, bahkan dalam larangan tersebut ada ilmu yang harus diketahui oleh kaum muslimin setelahnya. Jadi ya, Mu'adz bin Jabal dalam rangka supaya Islam itu tersampaikan seluruhnya kepada generasi berikutnya, tabi'in, kemudian ke tabi'in, kemudian sampai sekarang alhamdulillah ya, kita meyakini bahwa semua aturan atau semua hukum yang kita perlukan untuk memahami apa yang diridhoi oleh Allah itu semuanya sudah sampai ke kita. Ya, baik itu di ayat ataupun di hadis, dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama, penjelasannya sudah banyak oleh para ulama. Jadi kita meyakini bahwa tidak ada yang kurang. Ya, tidak seperti misalnya orang-orang misalnya Syiah misalnya meyakini bahwa Al-Qur'an yang sekarang itu sepertiga dari Al-Qur'an yang seharusnya. 2/3 yang lain kemana? Bersama imam besar, nanti baru ada ketika imam besar yang keluar ya. Jadi tidak boleh kita meyakini yang demikian. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini ya, maka Mu'adz bin Jabal kemudian mematuhinya dan tidak membicarakan hal ini sampai ya akhir-akhir hidup beliau. Kemudian ya, wa ma'na al-hadis anna Allah la yu'adzibu man la yushriku bi syai'a wa anna al-ma'asi takunu maghfurah bi tahqiqit tauhid. Di hadis ini juga terdapat kandungan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menghukum orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali, dan ini berarti ya di antara kandungannya adalah bahwa maksiat yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan ya, selain kekufuran dan kesyirikan ya, kemaksiatan dosa kecil ataupun dosa besar itu bisa jadi maghfurah bitahqiqit tauhid, bisa jadi diampuni karena kita merealisasikan tauhid dengan sempurna ya. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan selain kekufuran tentunya, selain kesyirikan itu sendiri, maka dosa-dosa lainnya itu bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita merealisasikan tauhid. Dari mana? Dari hadis ini ya, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali, walaupun bisa jadi dia melakukan beberapa ya dosa-dosa lainnya yang di bawah kesyirikan, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengampuninya. Ya, kalau dia benar-benar melaksanakan ya ketauhidan tersebut, insyaallah nanti di bab berikutnya akan dijelaskan hadis yang mencakup hal tersebut, maka dosa-dosa lainnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara keutamaan tauhid. Ya, itu mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengabarkan hal ini, karena takut orang kemudian enteng dia merealisasikan tauhid, ya, kemudian dia mengentengkan dengan berbuat dosa, ya. Yang ini juga tidak disyariatkan, tidak boleh dalam Islam, ya. Ketika misalnya seseorang kemudian ada hadis bahwa yang melakukan ini maka dosanya akan diampuni, ya. Seperti misalnya ketika ya puasa Arafah misalnya, atau ya ketika dia kemudian membaca Al-Kahfi misalnya di hari Jumat, ya, ada keutamaan-keutamaan dosanya diampuni. Atau misalnya dia ya di malam Lailatul Qadar salat malam dan seterusnya, kemudian dosa-dosanya diampuni, ya. Mangkoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, misalnya hadis tersebut. Barang siapa yang ya mangkoma apa adalah Lailatul Qadarnya kalau tidak salah ya hadis tersebut, ha? Mangkoma Lailatul Qadar ada muqayyad demikian. Ya beda hadis ya, tapi ada juga ya hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang salat di Lailatul Qadar maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Maka yang dimaksud oleh syariat tetap tidak boleh kita bersandar kepada amalan tersebut, ya. Kemudian kita menganggap bahwa boleh kita melakukan dosa setelahnya, ya. Ini dikhawatirkan dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena khilafil maqasid, karena itu menyelisihi maksud dari syariat. Maka kemudian di sini penulis juga menyebutkan bahwa ya ketika kita merenungkan makna dari tauhid secara keseluruhan, maka tauhid itu tidak hanya sekedar ya beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan saja, akan tetapi muqtada dari tauhid, konsekuensi dari tauhid adalah menjauhi seluruh kemaksiatan. Ya, li'annal ma'asi sadirah 'anil hawa wa hadza na'un minasyirki. Ya, karena kemaksiatan itu ada bersumber dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu ketika misalnya ketika seseorang ya hawa nafsunya menyuruhnya untuk berbuat sesuatu, kemudian dia ikuti hawa nafsunya tersebut, maka pada hakikatnya dia ya berbuat kesyirikan dengan syirik yang maknanya umum. Jadi makna syirik itu ada dua, makna yang umum, makna yang khusus. Makna yang umum adalah ketika seseorang itu ya mempertuhankan hawa nafsunya sehingga dia berbuat kemaksiatan. Menuhankan ya harta atau menuhankan jabatan misalnya. Nah, ini disebut kesyirikan juga, akan tapi makna yang umum. Ya. Sebagaimana misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Nah, ini berarti ketika orang berbuat kemaksiatan, bahkan hanya sekedar kemaksiatan misalnya ghibah atau apa, melihat hal yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, maka dia mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka ini syirik makna umum, ya, syirik makna umum. Akan tetapi kesyirikan yang kita tahu, syirik akbar, syirik asghar, itu syirik makna khusus. Yaitu apa? Ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih khusus lagi, ya. Jadi konsekuensi dari tauhid, tauhid itu tidak hanya berisi tentang ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan sama sekali, tidak, akan tetapi juga tauhid itu juga bermakna ya melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjauhi kemaksiatan seluruhnya. Maka menjauhi kemaksiatan seluruhnya itu adalah ya termasuk konsekuensi tauhid. Tidak boleh kita entengkan dosa-dosa walaupun sekecil apapun dengan kemudian bersandar pada ya, bahwa kalau kita merealisasikan tauhid kemudian dosa-dosa kita kemudian diampuni. Tidak boleh. Ya. Kemudian diantara ya kandungan dalam bab ini kita sampai pada akhir bab pertama ya, yaitu hikmah dari penciptaan jin dan manusia yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu berarti terkandung hikmah dari penciptaan manusia dan jin, bahwa manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bedanya, kalau manusia itu ada diutus para nabi dan rasul, akan tetapi untuk jin tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Itu bedanya. Jadi nabi dan rasul yang diutus kepada manusia itu juga ya diutus juga untuk kalangan jin. Wallahu a'lam, untuk para nabi dan rasul sebelumnya, mengingat mereka hanya diutus untuk kaumnya sendiri. Ya, kaumnya sendiri apakah dipahami kaum manusia saja atau jin yang ada di tinggal bersama kaumnya tersebut, Allahu a'lam. Akan tetapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk seluruh manusia dan juga bangsa jin. Itu mengapa seperti misalnya di surat Al-Jin ya kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang bagaimana para jin itu mendengarkan ya kalam Allah, mendengarkan Al-Qur'an, kemudian mengabarkan kepada ya, bangsa jin lainnya. Maka itu dia adalah isyarat bahwa di kalangan jin walaupun tidak ada nabi dan rasul, tapi juga ada dai. Ada dainya, ada ustadznya juga. Ya, ada dai yang mengajak kepada kebaikan, ya. Yang dia berilmu, sebagaimana manusia ada yang berilmu dalam ilmu syar'i dan ada yang tidak, maka jin juga ada yang berilmu dalam ilmu syar'i, ada juga yang tidak, ya. Maka itu bedanya antara jin dan manusia. Kemudian hikmah kedua atau kandungan kedua dari bab ini, bahwa ibadah itu adalah tauhid. Inti ibadah adalah tauhid. Annal ibadah mabniyah ala tauhid, fa kullu ibadah la tauhid fiha laisat bi ibadah. Bahwa landasan ibadah itu adalah tauhid. Seandainya seseorang melakukan ibadah tanpa disertai tauhid, maka ibadah tersebut tidak disebut ibadah. Seperti misalnya, kalau kita bayangkan ada seseorang melakukan ibadah, sholat misalnya, tetapi dilandasi di atas syirik asghar, sholatnya dilakukan dengan riya misalnya, maka sholatnya tersebut tidak diragukan lagi, tidak sah, tidak berpahala, malah dapat dosa, dosa riya. Sudah sholatnya tidak sah, ya, kemudian tidak berpahala, kemudian dia juga mendapat dosa. Ini kalau misalnya dia dari awal sudah riya, dari awal sebelum sholat dia sudah riya, dia meniatkan sholatnya tersebut untuk supaya dipuji orang lain misalnya, maka sholat tersebut tidak sah, harus dia ulangi, ya, harus dia ulangi karena tidak sah. Kasus kedua, kalau misalnya dia sholat, dia ikhlas kepada Allah, tidak ada niatan riya, kemudian di tengah-tengah muncul riya, di tengah-tengah dia dengar suara calon mertuanya misalnya, maka langsung alarm gitu ya, yang awalnya habis baca, misalnya jadi imam gitu ya, habis baca Al-Fatihah, niat mau baca Kulhu, tiba-tiba baca Al-Baqarah. Ya. Jadi baru muncul di tengah-tengah. Tetapi sampai akhir sholat dia tidak memerangi, tidak berusaha memerangi riaknya tersebut, sampai akhir sholat dia selalu riak, maka sholatnya tidak sah, harus dia ulangi. Berbahaya. Tapi kalau misalnya riaknya muncul di tengah-tengah seperti tadi, bukan dari awal, bukan menjadi motivasi utama dia sholat untuk riak, tapi riaknya itu muncul di tengah-tengah, dari awal dia ikhlas kepada Allah, dia sholat karena ya ini waktu sholat maghrib, ini waktu sholat isya, ya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi riak baru muncul di tengah-tengah, akan tapi dia berusaha untuk melawan riak tersebut sebelum sholat berakhir, maka sholatnya sah. Dan pahalanya tentunya tidak sesempurna orang yang ikhlas dari awal, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan dia pahala dari sisi dia telah memerangi riaknya. Ya, jadi ibadah itu landasannya tauhid. Kalau sekarang kita sudah paham bahwa ibadah yang ada syirik asghar, salat tadi contohnya, yang ada syirik asghar di situ, atau sedekah ada syirik asghar di situ, atau zakat atau puasa ada syirik asghar di situ, membuat ibadah tersebut tidak sah. Gimana dengan syirik akbar? Ini syirik asghar doang, ya. Kalau syirik asghar saja membuat ibadahnya tidak sah, apalagi syirik akbar. Perbedaannya kalau syirik asghar, Syirik Asghar hanya membuat ibadah tidak sah, ibadah yang dilakukan dengan syirik Asghar tersebut. Tapi kalau syirik Akbar, membuat seluruh amalan ibadahnya tidak sah semua. Ya, tidak hanya ibadah yang terkait, akan tapi seluruh ibadahnya, kecuali dia bertaubat dari syirik Akbarnya tersebut. Yang ini kita bicarakan syirik Akbar, tidak main-main gitu ya. Kalau seseorang melakukan syirik Akbar, maka seluruh amalan ibadahnya menjadi tidak sah. Nauzubillahi min dzalik. Itu mengapa kita belajar akidah untuk menghindari syirik Akbar dan syirik Asghar. Kemudian ya, penulis kemudian menyebutkan ya, kullu ibadah la tubna ala tauhid fahiya batilah. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ini hadis qudsi, ana aghna syuraka yani syirik man amila amalan asyqa fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan yang dia berbuat kesyirikan, ya dia menyekutukan aku di amalan tersebut ya dengan yang selain Allah, maka taraktuhu wa syirkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya tersebut. Kemudian penulis berkata, li annal khusumata fi. Ya. Mengapa ibadah itu intinya adalah tauhid? Karena perdebatan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy itu terletak di tauhid. Orang kafir Quraisy di zaman itu, mereka juga beribadah, mereka mengenal ibadah misalnya ibadah haji. Ya, ibadah haji, mereka mengenal ibadah sedekah, mereka mengenal ya apa syariat-syariat yang lain dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengenal pujian-pujian kepada Allah. Bahkan ketika ditanya, siapakah Tuhan mereka? Mereka menjawab Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun." Ya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang yarzuqukum minas samaa'i wal ard? Siapakah yang memberikan engkau rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai penglihatan dan pendengar? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur urusan di alam semesta? Maka orang kafir Quraisy sungguh mereka akan berkata Allah. Jadi orang kafir Quraisy mereka meyakini bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Akan tetapi mereka tetap ya menjadikan Allah Ta'ala Uzza wal Manat itu sebagai perantara. Mereka tidak menganggap Allah Ta'ala Uzza wal Manat itu sebagai Tuhan mereka, akan tapi mereka menganggap itu sebagai perantara. Ya, kalau misalnya berdoa, harus doanya melalui Allah Ta'ala Uzza wal Manat supaya diterima oleh Allah. Itu keyakinan mereka. Kemudian mereka menyembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Uzza wal Manat. Itu yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah, orang kafir Quraisy tidak mengkritisi cara sholat Nabi Muhammad SAW. Yang orang kafir Quraisy kritisi adalah tauhid. Tidak mengkritisi tata cara ibadah yang sifatnya dilakukan oleh anggota tubuh seperti sholat di Makkah. Orang kafir Quraisy tidak mengkritisi hal tersebut. Yang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy kritisi adalah tauhid. Ya, itu mengapa perbedaan antara ya orang-orang musyrik dan kaum muslimin itu terletak pada tauhid. Itu mengapa ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya tauhid itu adalah landasan ibadah, dan itu mengapa ya, orang-orang kafir Quraisy benar-benar menyerang tauhid tersebut, karena itu adalah inti dari ajaran agama Islam. Ya. Adapun dengan tata cara sholatnya sendiri, orang kafir Quraisy tidak protes sama sekali. Tidak banyak kita dengarkan riwayat orang kafir Quraisy mengkritisi tata cara sholat. Kenapa habis ini ruku? Kenapa habis ini sujud? Tidak, mereka tidak kritisi itu. Mereka kritisi esensi dari ajaran Islam ini, yaitu apa? Tauhid. Oleh karena itu kita harus prioritaskan tauhid. Maksudnya adalah kita harus benar-benar memahami makna tauhid. Ya, bukan berarti kita tidak sholat. Ya, bukan berarti demikian. Akan tapi kita harus ya selain setelah kita sholat ya pastikan inti dari ajaran Islam itu sendiri yaitu tauhid kita benar-benar paham. Kemudian Penulis berkata, fa Quraisy ya'buduna Allah yatufuna lahu wa yusallun. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka beribadah kepada Allah, mereka tawaf di sekeliling Ka'bah, karena itu adalah ajaran dari ya dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka juga sholat. Ya, akan tapi kita tidak tahu bagaimana orang kafir Quraisy itu sholat. Ya, akan tetapi ya seperti yang kita katakan tadi, orang kafir Quraisy tidak mengkritisi cara sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ala ghairil ikhlasi wal wajhi syar'i. Akan tapi ketika orang kafir Quraisy itu beribadah, mereka bersedekah misalnya, atau mereka tawaf, mereka naik haji, atau mereka sholat, mereka tidak melakukannya di atas tauhid. Fahiya kal adam, maka ini seperti tidak ada. Ibadah yang tidak dilakukan di atas tauhid itu seperti tidak ada. Li adamil ittiyani bit tauhid, karena dia tidak ya melakukannya di atas tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Ya. Tidak ada yang menghalangi mereka ya nafkah atau sedekah mereka itu diterima oleh Allah, tidak ada yang menghalangi nafkah mereka itu diterima oleh Allah kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka ketika seseorang kufur kepada Allah dan Rasulnya atau berbuat kesyirikan atau kekufuran, maka seluruh amalan ibadah termasuk sedekah itu tidak berguna bagi dia. Kemudian kandungan lainnya dari atau ya, perkataan penulis berikutnya, penulis menyebutkan sebuah ayat, wala antum abiduna ma'abudu lastum abidina ibadati lianna ibadatakum mabniyah ala syirki falaisa biibadatillahi ta'ala. Bukti lain bahwa, atau dalil lain bahwa ibadah itu inti utamanya adalah tauhid, adalah ketika orang kafir Quraisy waktu itu meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ibadahnya gantian. Setahun pertama ya Allah Subhanahu wa taala diibadahi, setahun berikutnya berhala-berhalanya orang kafir Quraisy itu yang diibadahi. Maka orang kafir Quraisy berusaha untuk mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Di situ disebutkan wala antum abiduna ma a'budu. Jadi walaupun pada misalnya perjanjian tersebut disetujui oleh Nabi, misalnya kemudian pada satu tahun orang-orang kafir Quraisy beribadah kepada Allah, ya bermakmum di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyebutkan wala antum abiduna ma a'budu. Tidaklah kalian orang-orang kafir Quraisy beribadah terhadap apa yang kuibadahi, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka salat, secara zahir mereka salat. Ini menunjukkan ya bahwa ibadah ketika tidak disertai tauhid, ya maka ibadah tersebut tidak bisa disebut ibadah. Kemudian kandungan berikutnya dari yang ada di bab ini adalah hikmah dari diutusnya Rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wastanibut tauhid. Ya, sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka semua berkata kepada kaumnya, "Ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tauhid, jauhilah kesyirikan." Maka hikmah diutusnya rasul itu adalah dakwah kepada ya, dakwah kepada Allah, dakwah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah diutusnya rasul. Oleh karena itu ketika ulama adalah pewaris para nabi dan rasul, ya al-ulama warasatul anbiya, ya maka ketika ulama itu adalah pewarisnya para rasul, maka wajib bagi orang yang berilmu syar'i untuk berdakwah. Karena itu adalah tugasnya para rasul, ya. Tidaklah seseorang disebut pewaris kecuali dia ya mendapatkan apa yang didapat dari orang tersebut dan meneruskan tugasnya. Oleh karena itu wajib bagi ya orang yang berilmu syar'i untuk berdakwah, mendakwahkan kepada pemahaman Islam yang benar. Kemudian hikmah berikutnya atau kandungan berikutnya, annar risalah ammat kullu ummah. Bahwa risalah bahwa ya wahyu dari Allah atau kenabian dan isi ajaran yang disampaikan kepada para nabi dan rasul itu mencakup seluruh umat. Tidak hanya ya sebagian umat saja, akan tapi mencakup seluruh umat. Maksudnya adalah kalau misalnya ya kita bisa melihat ya di dunia ini dari zaman dahulu terdiri atas berbagai macam umat, maka kita harus meyakini bahwa setiap umat tersebut sudah diutus rasul, nabi dan rasul kepada mereka. Akan tetapi bisa jadi ya ketika nabi dan rasul tersebut sudah diutus ke sebuah bangsa, ya maka kemudian nabi dan rasul tersebut mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, kemudian beliau meninggal, kemudian diganti oleh para ulama setelahnya, ya, yang seharusnya mewarisi ilmu para nabi dan rasul tersebut dan mendakwahkan. Akan tapi makin lama para ulama tersebut meninggal, sehingga bisa jadi ya, ajaran nabi dan rasul tersebut lama-lama berubah atau lama-lama hilang, karena tidak ada yang mendakwahkannya kembali. Ya, sehingga di bangsa tersebut kemudian muncul ya agama yang salah. Bisa jadi mereka mendapatkan ajaran yang salah karena sudah diubah. Maka kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ya menetapkan bahwa untuk bangsa tersebut dikirim nabi berikutnya, maka alhamdulillah. Akan tetapi di masa di mana di antara kedua nabi tersebut, di mana bangsa tersebut tidak mendapatkan ajaran yang benar, maka ini disebut ahlul fatrah. Ini disebut oleh para ulama ahlul fatrah, orang-orang yang memang tidak mendapatkan ajaran yang benar. Ajaran nabi dan rasul sebelumnya misalnya sudah berubah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka uzur. Uzur untuk orang ahlul fatrah itu adalah ketika di akhirat mereka akan dikirimkan ya seorang utusan malaikat, ya ketika kondisinya mereka sudah mengetahui ini sudah di padang mahsyar, ini sudah sebentar lagi kita masuk proses hisab dan seterusnya, mereka sudah tahu perkaranya, mereka sudah ya dibangkitkan lagi dari sebelumnya di dunia, mereka meninggal kemudian dibangkitkan lagi, ini sudah akhirat, mereka sudah tahu perkaranya. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang malaikat. Kemudian malaikat tersebut ya berkata kepada kaum tersebut, ahlul fatrah tersebut, kalau antum beriman kepada Allah, maka loncat ke neraka. Ya, kalau antum beriman kepada Allah, maka loncatlah ke neraka. Ini bukan main ujiannya. Ketika mereka loncat ke neraka, maka mereka langsung masuk surga. Ya, jadi ini ujian bagi ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang selama di dunia mereka tidak mendapatkan ajaran tauhid yang benar, gara-gara dari zaman-zaman sebelumnya sudah diubah. Ya. Maka alhamdulillah bagi ya, kaum muslimin saat ini yang mengetahui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah berlalu 1400 tahun, ya. Akan tapi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sahih, ya, tetap sesuai dengan apa yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kita harus bersyukur. Mengapa? Ujian untuk kita tidak seberat kalau misalnya ya ujian itu hanya satu, disatukan semuanya di akhirat, ujiannya adalah suruh loncat ke neraka, itu berat sekali. Maka kita bayangkan ujian kita di dunia saat ini jauh lebih mudah ya, daripada disuruh loncat langsung ke neraka. Ya. Dan itu tidak zalim kepada ahlul fatrah, karena apa? Karena di akhirat mereka sudah mengetahui perkaranya, ini sudah di akhirat. Jadi harusnya mereka lebih mudah untuk menjalankan perintah dari utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat tersebut. Hadza wallahu alam, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.